Naam. Pertama, mari kita membaca dulu secara mujmal, secara global. Yahmatan yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Enam syarat tersebut, kemudian setelahnya kami akan menyampaikan syarahnya, keterangannya secara detail biiznillah ta'ala. Qala Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Kitabul Buyu', Kitab Al-Buyu', kitab yang isinya tentang Al-Buyu'. Al-Buyu' jama' dari Al-Bay'. Al-Bay' jual beli. Al-Buyu' yakni macam-macam jenis-jenis jual beli. Ya, ragam-ragam jual beli. Al-aslu fihi al-hillu. Jual beli hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fajami'ul a'yan, maka dari itu seluruh harta benda, min aqarin, berupa harta yang menetap, yang menetap, yang tidak bisa dipindah-pindah, seperti tanah, rumah, gedung dan lainnya. Wa hayawanin, binatang. Wa asafin, perkakas rumah. Wa ghairiha, dan selainnya. Yajuzu iqa'ul 'uqudi 'alayha, boleh menjatuhkan akad jual beli atasnya. Idza tammat syurutul bay', dengan syarat, idza, jika, tammat syurutul bay', sempurna syarat-syarat jual beli. Famin a'zami syuruti ar-ridha, di antara syarat-syarat jual beli yang paling besar, yang paling utama adalah kerelaan, kerelaan hati. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. An-Nisa ayat 29. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan asas rela sama rela. Rela sama rela. Di antara kalian. Di antara kalian. Yani awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rela sama rela di antara kalian. Ini syarat yang pertama, syarat yang paling besar, syarat yang paling utama. Syarat berikutnya, syarat kedua, wa alla yakuna fiha gharrun wa jahalatun. Wa alla yakuna fiha gharrun wa jahalatun. Tidak mengandung gharar pada jual beli itu. Ya, tidak ada unsur gharar. Nah, gharar maknanya spekulasi judi. Gharar maknanya spekulasi judi. Ya, kenapa kita batasi maknanya dengan kata judi, yakni spekulasi judi? Ya, itu makna gharar. Nanti akan datang penjelasan lengkap. Ya, karena berniaga itu sendiri, berdagang itu sendiri sebenarnya spekulasi. Berdagang, berniaga itu spekulasi. Ya, ada yang untung dan ada yang rugi perdagangannya. Spekulasi, tapi itu spekulasi yang dihalalkan. Bukan spekulasi judi. Apabila pada jual beli itu ada spekulasi judinya, maka ini yang terlarang. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli yang mengandung gharar, spekulasi judi. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Fayadkhulu fihi termasuk di dalamnya, yakni termasuk di dalam kategori jual beli yang ada spekulasi judinya. Ini penyebutan contoh-contoh. Bai'ul abiqi wasyaridi. Jual beli al-abiq. Al-abiq adalah budak yang melarikan diri. Ya, ini zaman perbudakan. Kalau sekarang bukan zamannya. Wasyaridi dan binatang yang lepas. Menjual beli budak yang melarikan diri dan jual beli binatang yang lepas. Nah, itu mengandung gharar, spekulasi judi. Wa ayyaqul, contoh berikutnya, mengatakan bi'tuka ihdas sil'ataini, aku menjual kepadamu salah satu dari dua barang dagangan ini. Ya, tidak diperjelas yang mana, tetapi mengambang salah satu dari dua barang dagangan ini. Akad jatuh, ya, pada sesuatu yang tidak jelas. Salah satu dari dua barang dagangan, tanpa diperjelas yang mana, ketika akad dijatuhkan. Ini mengandung gharar, spekulasi judi. Aw bi miqdari ma tablughul hasatu min al-ardi wa nahwihi. Atau jual beli tanah bimikdar seukuran ma tablughul hasatu, sejauh lemparan batu ya minal ardi, nah wa nahwi, sejauh yakni seukuran ya, jual beli tanah seukuran sejauh lemparan batu dan semisalnya. Jadi melakukan akad jual beli, ukuran tanah yang dibeli tergantung jauhnya lemparan itu ya. Setelah akad melempar, lemparkan batunya, nah gak jelas ya, ukurannya tidak diperjelas ketika akad, tetapi tergantung jauhnya lemparan itu, seukuran sejauh lemparan batu. Ini mengandung gharar. Au ma tahmilu amat na'am, au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu, atau jual beli janin yang dikandung budak wanitanya. Ini juga pada zaman perbudakan. Jual beli janin yang dikandung budak wanitanya. Au syajaratuhu, atau buah yang di pohon. Au ma fi batnil hamili. Au ma fi batnil hamili, atau jual beli janin dalam perut binatang yang bunting. Ini semua spekulasi judi. Gharar. Kemudian kata As-Sa'di rahimahullah, وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. Sama saja apakah gharar itu, spekulasi judi itu, fi tsaman ya, terdapat pada harta yang dijual na'am, atau pada harganya. Nah, as-saman adalah harga. As-saman harga, harga barang. Al-muthamman barangnya. Sawa'un kana al-gharar fi as-saman aw al-muthamman. Sama saja pada gharar itu pada as-saman, pada harganya. Spekulasi judinya terletak pada harganya. Aw al-muthamman, atau barangnya, al-musamman barangnya. Karena pada jual beli ada barang, ada harga. Dua belah pihak yang melakukan jual beli ya, salah satunya membeli, maka dia membayar harga. Yang menjual, menjual barang, maka dia memberikan barang. Persyaratan tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada spekulasi judi, terletak pada kedua-duanya. Tidak boleh ada spekulasi judi gharar pada harganya, yaitu as-saman, dan tidak boleh ada gharar pada barangnya, al-muthamman. Adapun contoh-contoh yang kita lewati yang disebutkan di sini oleh Sa'di rahimahullah, jual beli budak yang melarikan diri, hewan yang lepas dan seterusnya, ya. Ini adalah contoh-contoh gharar, spekulasi judi yang ada pada barang yang dijual. Nah, nanti akan datang pada syarah detail contoh spekulasi judi yang terletak pada harga. Ini syarat yang keberapa, ikhwan? Yang kedua. Kita lanjut syarat yang ketiga. Wa ayyakuna al-'aqidu malikan lis-syai'i. أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. Yang melakukan akad, wa ayyakun al-aqidu, al-aqidu yang melakukan akad, yang melakukan akad jual beli, baik penjualnya maupun pembelinya, ya, kedua belah pihak. Malikan lisyai'i, adalah pemilik harta. Yang melakukan akad adalah pemilik harta. Au ma'zunan lahu fi, atau yang mendapat izin pada harta itu. Apa yang mendapat izin pada harta itu? Dia menduduki, ya, kedudukan pemilik karena mendapat izin. Wa huwa balighun rasyidun, dalam keadaan pemilik harta itu atau yang mendapat izin pada harta itu keadaannya baligh, dia orang yang sudah baligh, dewasa. Rasyid, cerdas. Kecerdasan itu tergantung, ya, permasalahannya. Kecerdasan yang diinginkan di sini adalah kecerdasan kepandaian memelihara harta. Rasyid, cerdas, pandai. Kecerdasan kepandaian yang dimaksud di sini adalah terkait dengan harta. Pandai memelihara harta, pandai mengurus harta. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini menganggap ini sebagai satu syarat. Menganggap ini sebagai satu syarat. Berarti pada hitungan As-Sa'di rahimahullah ini syarat keberapa tadi? Syarat ketiga? Nah, betul, ketiga. Ya, yang pertama apa? Sambil kita hafalkan. Yang pertama kerelaan hati, terobi. Yang kedua, tidak mengandung gharar, spekulasi judi. Yang ketiga, ini. Yang lebih baik sebenarnya, wallahu a'lam, matan ini dibagi menjadi dua syarat. Ya, dipilah menjadi dua syarat. Kalau As-Sa'di rahimahullah di sini menganggap ini satu syarat. Ya, lebih detail kalau dijadikan dua syarat. Yaitu syarat yang ketiga, wa ayyakuna al-'aqidu malikan lis-syai'i aw ma'dunan lahu fi. Ini syarat ketiga sampai sini. Yang melakukan akad adalah pemilik harta atau yang mendapat izin pada harta itu. Syarat ketiga. Kemudian kelanjutannya wa huwa balighun rasyidun, ini syarat keempat. Ini syarat tersendiri. Kita jadikan syarat tersendiri lebih bagus. Ya, seperti yang dilakukan oleh ulama yang lain. Ulama yang lain memisah. Itu tadi syarat tersendiri, pemilik atau yang mendapat izin. Kemudian yang berikutnya ini syarat tersendiri sebagai syarat keempat. Wa huwa balighun rasyidun. Yang melakukan akad adalah orang yang baligh, dewasa, baligh, rasyid, cerdas, pandai memelihara harta. Ini dikenal dalam istilah fiqh jaizut tasarruf. Ya, jaizut tasarruf. Orang yang dibolehkan dalam syariat untuk melakukan tindakan terhadap hartanya dalam memperjualbelikannya. Dia tergolong jaizut tasarruf. Nah, berarti sudah berapa? Berdasarkan pembagian yang kita lakukan, sudah berapa syarat? Jadi empat. Syarat berikutnya, kata Sa'di rahimahullah, wa minas syuruti an la yaqa'al 'aqdu 'ala muharramin syar'an. Wa minas syurut, dan di antara syarat-syarat jual beli an la yaqa'al 'aqdu, akad tidak dijatuhkan, ya, tidak dilakukan, ala muharramin syar'an, atas sesuatu yang haram menurut syariat. Secara syariat. Ini syarat kelima. Akad tidak boleh dilakukan, dijatuhkan atas sesuatu yang secara syariat itu akad yang haram. Jual beli yang haram. Ini syarat yang keberapa? Kelima. Imma li'aynihi. Baik. Akad yang diharamkan secara syariat, ada yang diharamkan karena bendanya. Ya, karena bendanya, harta bendanya memang diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya. Ada yang disebabkan dikarenakan faktor lain. Bukan harta bendanya. Harta bendanya adalah yang halal diperjualbelikan, tetapi ada faktor lain. Faktor lain yang menjadikan diharamkan secara syariat jual beli itu. Baik. Imma li'ainihi, kata Sa'di rahimahullah. Imma li'ainihi, apakah diharamkan secara syariat dikarenakan ain. Ain yakni bendanya. Ain itu maksudnya bendanya. Li'ainihi, ya, dikarenakan harta bendanya itu yang diharamkan, diperjualbelikan. Kama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, an bai'il khamri, dari jual beli khamr, minuman keras, wal maitati, bangkai, wal asnani, patung. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa imma lima yatarattabu alaihi, dan apakah diharamkan secara syariat, lima yatarattabu alaihi, dikarenakan akibat yang ditimbulkan atas jual beli itu, akad itu. Nah, ini faktor luar, bukan faktor bendanya, tetapi faktor luar yang menjadikan diharamkan secara syariat. Akibat yang ditimbulkan oleh akad itu, min qati'atil muslim. Ya, berupa qati'at al-muslim. Memutuskan hubungan baik sesama muslim. Jika berakibat memutuskan hubungan baik sesama muslim, berarti haram secara syariat. Kama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, anil bay'i ala bay'il muslim, melakukan penjualan atas penjualan muslim. Wasyira'i ala syira'ihi, melakukan pembelian atas pembelian muslim. Artinya saudaranya sudah melakukan jual beli, kemudian dia datang menyerobot, ya, menjual di atas penjualannya. Saudaranya sudah menjualnya, dia datang menyerobot, mengambil pembeli itu sehingga beralih menjual kepadanya. Wasyira' ala syira'ih, pembelian atas pembeliannya. Saudaranya muslim sudah membeli, ya, kemudian dia menyerobot. Lengkapnya nanti dalam syarah. Wan najis. An-najis terkait dengan jual beli sistem al-muzayadah fi man yazid, yaitu lelang. Jual beli lelang boleh, halal. Tetapi ada aturannya. Kita akan pelajari nanti. An-najis adalah mengangkat harga ketika terjadi jual beli lelang, dia masuk mengangkat harga tidak dengan maksud untuk membeli. Tidak dengan maksud membeli. Hanya dengan maksud untuk mengangkat harga. Dengan tujuan yang bermacam-macam. Ya, kita akan pelajari nanti detailnya. Itu najis. Ini semua akan merusak hubungan baik sesama muslim, menimbulkan permusuhan, kebencian dan permusuhan. Muttafaqun alaih. Disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa min dzalik, dan termasuk di antara akad jual beli yang diharamkan secara syariat dikarenakan berakibat atasnya hal yang dilarang oleh syariat, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anit tafriqi baina dzir rahimi fir raqiq. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tafriq, untuk melakukan pemisahan baina dzir rahim, antara dua kerabat yang memiliki hubungan mahram. Ya, antara dua kerabat yang memiliki hubungan rahim yakni mahram, firraqiq, pada budak. Ini terkait dengan dunia perbudakan. Nah, pada dunia perbudakan, namanya budak itu harta yang dimiliki. Ya, budak itu harta yang dimiliki, halal untuk diperjualbelikan. Tetapi tidak boleh, ya, ketika dua budak yang dimiliki ini memiliki hubungan kerabat mahram, tidak boleh dijual terpisah. Yang satunya dijual ke orang pertama, kemudian yang satunya dijual kepada orang yang kedua, sehingga keduanya dimiliki oleh orang yang berbeda, dimiliki oleh pemilik yang berbeda, sehingga terpisah hidupnya. Nah, terpisah hidupnya, menyusahkan keduanya, ya, memerotkan keduanya. Nah, ini dilarang. Wa min dzalik, termasuk dalam kategori itu, yakni diharamkan secara syariat karena akibat yang ditimbulkan oleh jual beli itu. Idza kana al-mushtari, jika pembeli, ta'lamu minhu, kamu mengetahui darinya, dan akan diterangkan nanti di syarah, atau diprediksi kuat, ghalabatul dhon. Ta'lamu minhu, kamu mengetahui darinya. Mengetahui artinya yakin, pasti, benar-benar tahu secara pasti, yakin. Ya, kami tambahkan, tidak harus tahu secara pasti. Meskipun hanya menduga kuat, memprediksi kuat, itu sudah cukup. Jika kamu tahu darinya, atau kamu memprediksi kuat darinya, annahu, bahwasanya pembeli, yaf'alul ma'siyata, dia akan melakukan maksiat, bimashtarahu, dengan barang yang dia beli itu. Ya, kamu mengetahui atau kamu menduga kuat dia akan melakukan maksiat dengan barang yang dibelinya, maka haram menjual kepadanya. Kastira'il jauzi wal baydi lil khimar. Contoh seperti menjual al-jauz. Al-jauz itu buah jauz. Jauz itu sejenis buah yang berkulit keras atau bertempurung dan berdaging di dalamnya. Ya, seperti kelapa, dan semisalnya. Wal bayd, telur. Nah, jual beli kelapa dan semisalnya bertempur dan berdaya dalamnya, atau jual beli telur pada asalnya apa? Hah? Halal. Barangnya halal. Bukan karena barangnya diharamkan. Barangnya halal, tetapi jika kamu mengetahui bahwa yang membelinya tujuannya lil qimar, mau dipakai untuk berjudi, jadikan sebagai alat berjudi. Ya, ada caranya pada kalangan orang-orang yang suka berjudi. Nah, telur tempurung bisa dijadikan alat berjudi oleh mereka. Nah, kalau kamu tahu mau dijadikan alat berjudi, haram menjual padanya. Atau istilah lil fitnah, atau membeli senjata untuk fitnah, yakni untuk menggunakannya membunuh dalam fitnah. Ya, ketika terjadi fitnah, terjadi bunuh-bunuhan, ya, peperangan itu fitnah, bukan jihad fi sabilillah. Nah, kemudian ada orang yang ingin membeli senjata, dia ingin ikut dalam fitnah itu. Kamu tahu dia akan ikut dalam fitnah itu dengan senjata itu, atau kamu menduga kuat untuk itu, maka kamu tidak boleh menjualnya. Nah, wa ala qutta'it turuq, dan penjualan senjata kepada qutta'at turuq. Nah, qutta'at turuq adalah perampok di jalanan. Nah, perampok jalanan, dia akan membeli senjata, dia gunakan untuk merampok di jalan, maka kamu tidak boleh menjual senjata itu kepadanya. Ini masuk dalam kategori tolong menolong dalam melakukan maksiat kalau dijual kepadanya dalam keadaan tahu atau menduga kuat untuk itu, kemudian menjual berarti menolong, tolong menolong dalam melakukan kejahatan. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an talaqqil jaladi, dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan talaqqi al-jalab. Talaqqi al-jalab, talaqqi artinya menghadang. Al-jalab artinya barang dagangan. Ya. Yang datang dari luar. Al-jalab adalah barang dagangan yang datang dari luar. Ya. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqqul jalaba, jangan kalian menghadang barang dagang yang datang dari luar. Yakni yang dibawa oleh pedagang asing. Dibawa oleh pedagang asing, pedagang luar. Pedagang asing kalau masuk ke suatu negeri, ke suatu kota, bukan negerinya, dia pedagang asing di situ. Dia tidak mengerti harga di pasar. Di kota, di negeri yang dia datangi, dia tidak tahu harga pasaran di situ. Nah. Ya, maka dilarang para pedagang yang ada di situ untuk menghadangnya di luar sebelum dia masuk ke pasar. Maksudnya dihadang di luar, dibeli di luar. Sebelum dia masuk pasar, sebelum mengerti harga pasaran, dihadang duluan di luar, kemudian dinego untuk dijual kepadanya, tentunya dipermainkan harganya. Pedagang asing ini tidak ngerti bagaimana harga di kota itu, di negeri. Dia belum masuk pasar, dihadang di luar sebelum masuk. Kemudian dinego untuk dibeli di sana. Itu tidak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman talaqqa, barang siapa menghadang, ya, barang dagangan yang datang dari luar, menghadang pedagang asing di luar, fashtara minhu, kemudian dia berhasil membeli darinya, tentunya dengan harga yang murah sekali, tentunya, ya, akan jauh berbeda dengan harga pasaran. Fa idza ata sayyiduhu as-suq, jika pemilik barang itu yang dihadang tadi di luar pasar masuk ke pasar dan dia mengetahui, melihat keadaan di pasar dan dia melihat harga, ya, fahuwa bil khiyar, maka dia punya hak khiyar. Ini salah satu khiyar, hak memilih. Ya, antara meneruskan akad yang sudah dilakukan atau dibatalkan, ini yang disinggung tadi di awal. Ini di antara jenis-jenis khiyar. Ini namanya khiyar al-ghabn. Khiyar al-ghabn yaitu khiyar yang dimiliki oleh orang yang melakukan akad, kemudian ternyata dia menderita kerugian yang besar yang tidak wajar karena tertipu, maka dia punya hak khiyar ghabn, hak untuk memilih, ya, pilihannya antara dia meneruskan, biarkan saja, sabar, atau dia membatalkan dan meminta kembali, ya, hartanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ghassana falaysa minna, barang siapa menipu kami, ghassana menipu kami dalam jual beli, menipu, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami. Ini golongan kaum mukminin yang jujur dalam perdagangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, dari perdagangan yang dilakukannya dengan jalan penipuan. Ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Ini syarat yang keberapa? Kelima. Syarat yang terakhir, syarat yang keenam. Wa min syurutil bai'i aidan, dan di antara syarat-syarat jual beli juga, alla yakuna fihi riba, alla yakuna fihi riban, jual beli itu tidak boleh mengandung riba. Ini syarat yang keenam. An Ubadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah radhiyallahu taala anhu telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu biz-zahabi, memperjualbelikan emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum bur dengan gandum bur, was sya'iru bis sya'iri, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mithlan bi mithlin, sawa'an bi sawa'in, harus sama nilainya. Harus sama nilainya. Tidak boleh berbeda. Yang ditimbang tidak boleh berbeda bobotnya. Yang ditakar tidak boleh berbeda takarannya. Harus sama. Meskipun kualitas berbeda. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Jika إِذَا اخْتَلَفَتْ, jika berbeda jenis, ya, dan illat, faktor hukum ribanya pun berbeda, فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, maka juallah semau kalian. Naam, saya ulangi. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, jika berbeda, ya, jenisnya, jika berbeda jenisnya, Tetapi illat atau faktor hukum ribanya sama. Nah, sama. Dari sekarang ana fahamkan ini supaya khawatir salah memahami ketika mendengar nama globalnya. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu, jika jenis-jenis ini berbeda, yakni dijual satu sama lainnya dengan jenis berbeda. Tadi kan awal hadis yang diperjualbelikan emas dengan emas, jenisnya berbeda. Perak dengan perak, jenisnya sama. Nah, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, jenisnya sama. Maka syaratnya supaya tidak terkena riba, ya, harus sama nilainya, tidak boleh berbeda. Kalau ditimbang maka bobotnya harus sama, kalau ditakar takarnya sama, meskipun kualitasnya berbeda tidak bisa jadi alasan, harus sama. Kalau beda riba, dan harus yadan biyadin, harus serah terima langsung, tidak boleh berpisah majelis dan ada yang tersisa. Jadi berpisah sudah sama-sama menggenggam. Kalau ada yang tidak digenggam, riba. Kemudian kata Nabi Sallam, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, maka jika berbeda jenisnya, yang diperjualbelikan satu sama lainnya, jenisnya berbeda, misalkan emas dengan perak. Ya. Emas dengan perak. Nah, atau gandum bur dengan gandum syair, dengan samer. Nah, artinya berbeda jenisnya tetapi illat atau faktor hukum ribanya sama, nanti akan diterangkan ada penjelasan detailnya apa illat, apa faktor, ya, barang-barang ini termasuk barang riba, ribawi. Nah, ini nanti terbagi, ada klasifikasinya. Nah, yang illat atau faktor hukum ribawinya sama, meskipun beda jenis, ya, kemudian diperjualbelikan satu sama lainnya berbeda jenis, tapi faktor ribawinya sama, maka fabi'u kaifa syi'tum, juallah oleh kalian semau kalian, yakni silakan dijual semau kalian, dalam arti berbeda nilainya, terserah, tetapi dengan syarat idza kana yadan biyadin, dengan syarat ya dan biadin, serah terima langsung. Misal emas dengan perak itu dua jenis barang ribawi yang faktor ribawinya sama. Jadi silakan kalau jual beli emas dengan perak ditukar, diperjual belikan, silakan beda bobot tidak masalah, ya, karena berbeda jenis. Tapi okay, masih itu jual semua kalian dengan perbedaan terserah kalian yang kalian sepakati, tapi dengan syarat harus yadan biyadin, harus serah terima langsung. Emasnya harus digenggam, peraknya harus digenggam, pisah majelis semua sama-sama menggenggam. Kalau tidak riba. Faman zada aw istazada faqad arba. Maka barang siapa menambah, nah ini, barang siapa menambah nilai atau dia minta ditambah ketika dijual sejenis tadi, faqad arba, maka sungguh dia telah melakukan riba. Rawahu Muslim. Fala yuba'u makilun bimakilin min jinsihi illa bihadaini syartain. Kata Sa'di rahimahullah, maka tidak boleh dijual makil dengan makil, yakni barang yang perhitungannya dengan ditakar, ya, diperjualbelikan dengan yang juga ditakar, min jinsih yang sejenis, illa bihadaini syartain, kecuali dengan terpenuhi dua syarat ini. Yang tergolong makil, yakni ditakar di sini adalah gandum bur, ya, gandum syair dan kurma, garam. Ini ditakar. Nah, Jika diperjualbelikan sejenis seperti pada hadis, maka tidak boleh dilakukan akad itu kecuali memenuhi dua syarat tadi, yaitu harus sama takarannya meskipun berbeda kualitas, dan harus yadan biyadin, harus serah terima langsung di majelis, sama-sama menerima kemudian berpisah, tidak boleh ada yang tersisa. Wala mauzunun bijinsi illa kadzalik, dan tidak pula boleh dijual yang perhitungannya dengan ditimbang bobotnya dengan sejenisnya. Dalam hal ini pada hadis adalah emas dan perak, itu dihitung dengan apa? Ditimbang bobotnya. Tidak boleh diperjualbelikan sejenis, yani emas dengan emas, perak dengan perak, illa kadzalik, kecuali dengan syarat itu pula, dua syarat tadi. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak harus sama bobotnya. Gramnya harus sama meskipun beda kualitas. Dan harus sama-sama menggenggam sebelum pisah majelis. Kalau ada yang tersisa, ada yang belum menggenggam, ya, kemudian pisah majelis, berarti terjadi riba. Wa in bi'a makilun bi makilin min ghairi jinsihi, dan jika dijual yang ditakar dengan yang ditakar berbeda jenis, contohnya tadi gandum bur diperjualbelikan atau ditukar dengan gandum syair, ini sama-sama ditakar tapi berbeda jenis, ya, kurma dengan gandum syair atau dengan gandum bur, ini berbeda jenis tapi sama-sama ditakar. Nah, au mauzunun bi mauzunin, atau memperjualbelikan yang ditimbang dengan yang ditimbang, min ghairi jinsihi, dengan berbeda jenis, emas dengan perak, ini yang ditimbang, emas satu jenis, perak satu jenis. Jika diperjualbelikan atau ditukar emas dengan perak, berarti berbeda jenis. Jaza boleh bisyarofi, dengan syarat at-taqabudi qabla tafarruqi, at-taqabud saling menggenggam, ya, hartanya, harta yang ditukar diperjualbelikan saling menggenggam haknya, qabla tafarruq, sebelum berpisah majelis. Nah, adapun bobotnya boleh berbeda karena berbeda jenis, ya, emas dengan perak diperjualbelikan ditukar boleh berbeda bobotnya karena berbeda jenis, tetapi harus saling menggenggam. Ya, emasnya digenggam, peraknya digenggam, sama-sama mengambil haknya, kemudian pisah majelis. Kalau ada yang tersisa, ditunda, ya, meskipun sebentar, tapi berpisah dari majelis itu, kemudian datang lagi, baru diambil, riba. Wa in bi'ah makilun bimauzunin au na'am aksuhu, jika diperjualbelikan makil dengan mauzun, yakni yang ditakar diperjualbelikan ditukar dengan yang ditimbang, au aksu atau sebaliknya, jaza, hal itu boleh, walau kana al-qabdu ba'da tafarruq, meskipun al-qabdu menggenggamnya setelah tafarruq, setelah berpisah majelis. Artinya boleh tidak ya dan biadin. Oke. Berarti boleh kredit. Kalau yang tadi yang sebelumnya tidak boleh kredit. Kalau ini boleh. Nah, misalkan membeli gandum bur dengan emas, misalkan. Membeli kurma dengan perak, misalkan. Atau menukar emas dengan garam, misalkan. Atau dengan kurma, misalkan. Ini yang berbeda faktor ribawinya maksudnya. Boleh. Beda nilai boleh. Dan boleh berpisah majelis. Dan ada yang ditunda. Serah terimanya boleh. Nah. Jadi boleh kredit berarti. Nah. Adapun yang sebelumnya tidak boleh. Wal jahlu bittamatsuli kal ilmi bittafaduli. Wal jahlu artinya ketidaktahuan. Bittamatsul akan kesamaan nilai kal ilmi bit tafadul, hukumnya seperti mengetahui adanya selisih nilainya. Artinya tidak boleh beralasan ya saya tidak tahu itu sama apa beda. Nah, kalau tidak tahu itu sama halnya kamu tahu bahwa itu berbeda nilai, maka kena riba. Tapi harus dipastikan, tidak bisa beralasan tidak tahu. Jadi ketidaktahuan akan kesamaan nilainya itu sama hukumnya seperti mengetahui kalau nilainya berselisih, berbeda. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabanah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari jual beli al-muzabanah istilahnya. Al-muzabanah itu apa? Wa huwa syira'u tsamari al-tsamari. Ya, na'am. La. Ini salah cetak ini. Wa huwa syira'u at-tamri bit-tamri fi ru'usin nakhli. At-tamr ya. Nah, salah cetaknya. Wa huwa yakni yang ada di catatan ana. Di kitab kalian tamar, iya. Titiknya dua. At-tamr. Wa huwa syira'u at-tamri bit-tamri. Mulai dari wal jahlu bit-tamatsuli kal ilmi bit-tafaduli. Fayyiz. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'il muzabanati wa huwa syira'u at-tamri bit-tamri fi ru'usin nakhli muttafaq alaihi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-muzabanah istilahnya, yaitu syira'ut tamri bit-tamri fi ru'usin nakhli, membeli kurma kering dengan kurma kering di atas pohon, muttafaq alaih. Kalian mungkin belum faham sampai di sini, dari sisi mana kok ada ribanya? Jual beli tamar itu kurma kering dengan kurma kering yang lainnya di atas pohon. Artinya sama-sama di atas pohon. Nah, sama-sama di atas pohon, di atas pohon. Kalau di atas pohon bisa ditakar? Hah? Tidak bisa kan? Harus dipetik dulu, kemudian ditakar. Ini masih di atas pohon semua, kemudian diperjualbelikan. Kurma saya di pohon ini, saya beli. Kurmamu yang di pohon itu. Bisa diketahui takarannya? Jawabannya tidak. Karena tidak bisa ditakar, masih di atas pohon semua. Berarti tidak bisa diketahui kesamaan takarannya. Kejahilan, ketidaktahuan kesamaan takarannya itu sama halnya kita mengetahui bahwa ini beda takaran. Berarti tidak boleh, ini riba. Kalau mau harus diturunkan dulu, ditakar, disamakan, baru diperjualbelikan. Nah, ini makna tidak mengetahui kesamaan nilai sama dengan mengetahui perbedaan nilai. Warakhasa fi bai'il araya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan pada jual beli al-araya. Pada jual beli al-araya. Bi kharsiha, dengan taksiran. Ya. Dengan taksiran. Fima duna khamsati awsuqin. Sebatas, dengan syarat sebatas kurang dari 5 wasak. Nanti akan ada penjelasan apa itu wasak. Lil muhtaji ila ar-rutabi. Syarat berikutnya bagi orang yang butuh kurma segar. Rutab, kurma segar. Yang masih segar, masih basah. Sebelum menjadi tamar. Sebelum menjadi kurma kering. Kurma itu, ya, namanya beda-beda sesuai keadaannya. Ya. Kurma itu ketika dia masih dianggap buah yang segar, masih basah, masih berair, itu namanya apa? Rutab. yang mungkin bisa antum bayangkan sekarang, anggur ya. Anggur dengan kismis. Anda ingin memahamkan anggur dengan kismis. Kismis itu kan anggur. Anggur yang sudah kering. Anggur itu masih buah kan, segar itu ya. Segar berair. Itu buah anggur. Ya. Itu inab. Nah. Kalau dia sudah kering, menjadi apa? Kismis. Nah, kurma juga begitu. Ketika dia masih segar, buah segar, namanya rutab. Kalau kita belum pernah makan rutab, mungkin ya tidak ada pohon kurma. Sampai ke kita sudah jadi kurma kering. Sudah kering, sudah bukan buah kurma yang segar. Jadi kalau sudah mengering, namanya apa? Tamar. Sudah berkerut-kerut itu. Itu sudah bukan buah kurma itu sudah kurma kering. Beda rasanya. Alhamdulillah, saya sudah coba di Yaman dulu. Di zamannya Semukbil, waktu berguru di Semukbil. Nah. Orang miskin yang tidak punya pohon kurma, ya, ingin merasakan bagaimana rasanya rutab. Kita ingin merasakan bagaimana rasanya rutab, buah kurma yang segar. Nah. Baik. Atau orang yang ingin merasakan. Tapi dia tidak punya uang untuk membeli. Dia tidak punya pohonnya. Mungkin dia tidak punya. Sementara dia ingin merasakan. Nah, ketika dia butuh, dibolehkan oleh Nabi SAW. Ya, membeli rutab, buah kurma yang segar ini dibeli dengan kurma yang dia punya. Nah, itu namanya bai' al-arayah. Nanti ada penjelasan tentang ini. Dengan syarat ditaksir. Kemudian tayyib, ini tadi syarat-syaratnya, bi kharsiha, dengan cara ditaksir. Fi maduna khamsati awsuq, sebatas kurang dari 5 wasak, tidak boleh 5 wasak ke atas. Lil muhtaji lar rutab, bagi orang yang butuh kurma segar, wala samana indahu yashtari bihi, sedangkan ia tidak punya uang untuk membelinya. Bi kharsiha, dia beli dengan cara taksiran. Hadirin muslimin, apa maksudnya ditaksir? Dia membeli rutab ini tadi, ya, yang segar ini tadi, dibeli dengan kurma yang sudah kering. Kalau ditakar, kira-kira sama enggak? Beda, kenapa? Karena ini masih segar, yang ini sudah berkerut-kerut. Tentu akan beda hasilnya. Maka ditaksir. Ditaksir ini, kurma segar ini nanti kalau menjadi kurma kering, kira-kira takarannya sekian hasilnya. Sama dengan ini. Begitu. Kalau ditakar sekarang tidak akan bisa sama, karena ini masih segar, ini sudah kering. Bisanya ditaksir. Ditaksir ini, kalau jadi kering nanti hasil takarannya sekian. Nah, begitu maksudnya. Ya. Ini dunianya orang-orang yang punya pohon kurma di Arab. Nah, tetapi karena kita pelajari di matan, maka anda fahamkan ke antum. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang terakhir, tidak boleh mengandung riba. Kemudian pelengkap syarat ke-6, wa mithlu riba as-sharih. Coba lihat di mata antum, ada enggak ini? Nah, wa mithlu riba as-sharih, dan semisal dengan riba yang nyata. Riba as-sharihnya, riba yang nyata. Terang-terangan ribanya, nyata ribanya. Yang ribanya nyata lebih gampang. Yang repot urusannya, ribanya terselubung, rekayasa. Dan ini yang banyak terjerumus di dalamnya. Ya, mungkin banyak yang terjerumusnya tanpa sadar. Yang nyata-nyata ribanya, itu lebih mudah. Itu pun banyak yang tidak tahu. Nah, masalah tadi yang kita lewati, banyak yang tidak tahu. Apalagi yang terselubung ini yang sudah direkayasa, lebih banyak lagi yang tidak tahu. Makanya banyak yang terjerumus dalam riba. Wallahu musta'an. Wa mithlu ribas sharih, seperti riba yang nyata. Jadi ribanya ini riba yang tidak nyata, terselubung karena direkayasa. Nah, yaitu hamzah yang pertama, reka at-tahayyulu 'alaihi bil'inah. Merekayasa riba, rekayasa atas riba dengan cara jual beli al-'inah, jual beli 'inah. Bagaimana bentuknya? Bi ayyabi'a sil'atan bi mi'atin ila ajal. Yaitu menjual harta, ya, menjual barang dengan harga 100 misalkan. Secara kredit. Thumma yashtariha min mushtariha. Kemudian ya, penjual itu sendiri membeli kembali dari pembelinya. Bi aqalla minha naqdan, dengan harga lebih murah secara kontan. Au bil aksi, atau sebaliknya. Nah, ini kita masih global ya. Nah, kita akan datangi satu persatu nanti bi'inillahi ta'ala, bi'aunillahi ta'ala, dengan penjelasan yang lebih detail. Alba ya, juga seperti riba yang nyata. Yang kedua, awit tahayyul ala qalbid daini, atau rekayasa membalik utang berlipat kali. Rekayasa membalik utang berlipat kali, sehingga utangnya tidak lunas-lunas, malah tambah banyak, semakin terlilit. Yang ketiga, al-jim at-tahawit tahayyulu ala riba biqardin, atau rekayasa atas riba dengan cara mengutangi seseorang pinjaman utang. Bi ayyu na'am bi ayyukridahu, dengan cara ya mengutangi seseorang. Wa yashtarita al-intifa'a bi syai'in min malih, disertai persyaratan pengambilan manfaat dari suatu harta milik pengutang. Dia meminjamkan kepadanya, ya saya utangi kamu nih, 2 juta misalkan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat ya, mengambil manfaat dari harta miliknya. Misalkan dengan syarat motormu saya pakai sebulan. Ya, atau dengan syarat, oh di sana ada rumahmu kosong ya, saya tempati 1 tahun. Nah, atau semisal dengan itu. Nah, au i'ta'u an dhalika 'iwadan, au i'ta'u an dhalika 'iwadan, atau pengutang memberinya sesuatu sebagai balasannya. Ya, atau pengutang memberi sesuatu kepadanya sebagai balasannya. Yang berutang tadi 5 juta ini misalnya. Ya. Setelah dia berutang, selama ini dia tidak pernah bawa hadiah. Tapi setelah punya utang, dia pun ya, terkadang mampir, mampirkan ikan, si ikan. Nah, nanti kesempatan lain lagi datang lagi bawa hadiah apa? Kasih kue. Padahal selama ini dia tidak pernah beri hadiah. Tapi setelah dia berutang pada orang itu, nah, setelah berutang pada orang itu, maka pengutang ini memberi hadiah-hadiah kepada dia. Maka hadiah-hadiah itu adalah riba. Pengambilan manfaat tadi adalah riba. Nah, فَكُلُّ قَرْدٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَى. Kaidahnya, setiap pinjaman piutang, جَرَّ نَفْعًا, yang menarik suatu manfaat, Fahuwa riba, itu adalah riba. Jadi dia mengutangi orang bukan murni untuk membantu, tapi dia mengutangi orang untuk menarik manfaat dari orang itu. Maka setiap piutang yang menarik manfaat, maka itu riba. Karena piutang itu sebenarnya adalah ihsan, berbuat baik, membantu orang, ya, berpahala. Tapi kalau itu dijadikan sebagai alat untuk menarik manfaat dari orang yang diutangi, maka setiap manfaat yang dia tarik itu adalah riba. Baik, dal wa min at-tahayyuli, termasuk pula dalam kategori rekayasa riba. Bai'u huliyyin fiddatin ma'ahu ghayruhu bifiddah. Menjual perhiasan perak yang bersamanya ada bahan lain, ada campurannya. Ada campuran bahan lain pada perhiasan perak itu. Ya. Dijual dengan fiddah, dengan perak. Jadi perhiasan perak ada bahan lain bercampur padanya, tambahannya, dijual dengan perak yang tidak ada tambahannya. Au mud ajwatin wadirham bidirham. Nah, atau mud kurma ajwah. Nah, mud kurma ajwah bersama satu dirham diperjualbelikan dengan satu dirham. Nah, tadi sudah kita dengar bahwa dirham perak dengan perak haruskah sama? Ya. Nah, uang dirham pada masa lalu itu terbuat dari apa? Terbuat dari perak. Uang dinar terbuat dari emas. Jadi kalau satu dirham dengan satu dirham senilai, tapi ini ada mud ajwah bersamanya, ada kurma ajwah satu mud bersamanya. Ini selisih. Ini rekayasa riba. Nah, bukan bobot dirham yang beda, bukan. Dirhamnya sama salah satu dirham, tapi ada tambahan selisihnya mud ajwah satu mud. Ya? Ada tambahnya kurma ajwah satu mud. Nah, ini rekayasa riba. Sama dengan tadi, emas terbuat dari fiddah, dari perak, dijual, diperjualbelikan dengan emas terbuat dari perhiasan terbuat dari perak, diperjualbelikan dengan perhiasan dari perak, sama-sama perak, sama bobotnya sama, tapi yang ini ada campurannya, ada tambahannya, yang ini tidak. Nah, ini memberi selisih, ini rekayasa riba. Nah, jangan katakan bobotnya sudah sama, fiddahnya sama, nilainya ini juga sama bobotnya. Nah, betul, tapi ini ada tambahan bahan lain, ini rekayasa riba. Nah, wasailan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai' at-tamri bir-rutab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang jual beli tamar dengan rutab. Kalian sudah tahu tadi, tamar kurma kering yang sudah kering, rutab kurma segar yang masih buah segar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayam kusu idza jaffa, apakah rutab tadi, buah kurma yang masih segar ini, yang masih berair, apakah dia akan berkurang takarannya kalau dia mengering berterus? Jawabannya apa? Hah? Qalu, kata sahabat, na'am. Ya, akan berkurang tentunya. Fanaha an dzalik, maka Nabi SAW melarang dari jual beli tersebut. Maka tidak boleh memperjualbelikan rutab dengan tamar. Ditakar, nih dipenuhi tamarnya ke sini, takarannya. Setelah itu rutabnya dipenuhi. Tidak bisa. Kenapa? Karena nanti kalau rutab itu sudah mengering, kemudian dimasukkan di sini, jadi apa? Jadi berbeda. Jadi berbeda. Nah, tadinya penuh karena masih segar. Setelah kering, menyusut kan? Nah, jadi tidak boleh. Nah, Ruahul Khamsah, diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yaitu Al-Imam Ahmad dan Ashabus Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa naha an bai'il subrati, min at-tamri la yu'lamu makiluha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang penjualan as-sugra min at-tamr, seonggok kurma kering. Seonggok kurma kering la yu'lamu makiluha, yang tidak diketahui takarannya. Ada seonggok kurma kering, tapi tidak diketahui takarannya. Tidak ditakar berapa takarannya ini, dionggokkan saja, ditumpuk saja di situ. Seonggok, tapi tidak diketahui berapa takarannya. Bil kailil musamma bittamri, diperjualbelikan dengan takaran tertentu yang diketahui jelas, ya, berapa takarannya dari tamr, dari kurma kering. Ini ada kurma kering, takarannya jelas. Sekian takarannya. Dipakai untuk diperjualbelikan dengan kurma kering yang ditumpuk ini dari seonggok kurma kering, dan ini tidak diketahui berapa takarannya. Nah, ini termasuk riba. Wa amma bai'un fi dhimmah, adapun menjual harta yang ada pada tanggung jawab, fi dhimmah, nah, yang pada tanggung jawab seseorang, fa in kana ala ma huwa alaihi jaza. Ini terdapat rincian. Rinciannya bagaimana? Kata Syekh, fa in kana ala ma huwa fa in kana ala man huwa alaihi jaza. Jika dijual kepada pengutang itu sendiri, fidzimma pada tanggung jawab, maksudnya harta itu, ya, miliknya betul, tapi tidak di tangannya sekarang. Harta itu bukan di tangannya sekarang. Nah, hartanya di tangan orang lain, yaitu dalam bentuk harta itu sudah diutangkan. Nah, misalkan saya punya harta sekian. Coba itu yang punya mobil, banyak sapi di situ, nanti rusak mobilnya. Dinaiki anak lihat itu. Mobil putih. Gores. Nah, saya misalkan punya uang 5 juta. Itu milik saya. Tapi uang 5 juta ini bukan di tangan saya sekarang. Sudah saya piutangkan ke orang. Sudah saya piutangkan ke orang. Jadi saya punya harta 5 juta. Tapi uang 5 juta ini sudah di tangan orang dalam bentuk qard, piutang. Ini namanya dhimmah. Nah. Boleh menjual, ya, sesuatu yang ada pada dhimmah kita, pada tanggung jawab kita. Nah, tapi dengan syarat, fa in kana ala man huwa alaihi jaza. Jika dijual kepada pengutang itu sendiri, hal itu boleh. Ya, hal itu boleh. Wa dhalika bi syarat, hal itu dengan syarat, qabdi 'iwadihi qabla at-tafarruq. Ya, qabdi 'iwadihi qabla at-tafarruq. Dengan syarat langsung menggenggam bayarannya sebelum berpisah majelis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudaha bi si'ri yaumiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Tidak mengapa bagimu mengambil bayaran darinya dengan harga pasaran hari itu, asalkan kalian berdua tidak berpisah. Ya, asalkan kalian berdua tidak berpisah dalam keadaan menyisakan sesuatu yang belum digenggam. Ya. Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Misalkan tadi saya punya uang 5 juta rupiah, tetapi saya pinjamkan ke fulan. Nah, boleh saya jual ini uang? Misalkan saya dengan fulan itu bertemu dengan dia di Makkah misalkan, sedang umrah. Saya butuh uang. Saya punya piutang kan kepada Anda 5 juta. Nah. Iya, saya ingin jual, saya butuh uang sekarang. Kalau di Makkah uang apa? Uang real ya. Sudah saya jual, bayar pakai real. Nah. Bayar pakai real. Nah. Berapa real jadinya? Ya tergantung nilai real hari itu ketika transaksi, berapa satu real berapa nilainya dalam rupiah. Nah itu. Tetapi dengan syarat, nah, realnya harus diterima saat itu sebelum berpisah majelis. Kenapa? Karena ini penjualan barang ribawi, uang rupiah barang ribawi, uang real barang ribawi. Illat atau faktor ribawinya sama, sama-sama harga, sama-sama uang. Tetapi jenisnya berbeda. Ini rupiah, yang sana real. Kalau diperjualbelikan berbeda jenis, boleh berbeda nilai. Tetapi dengan syarat, ya dan biadin, harus takobut, harus serah terima sebelum berpisah majelis. Karena ini barang ribawi. Adapun uang saya memang sudah pada dia. Karena pada zimmahnya dia tanggung jawab. Dia mengembalikan. Nah, paham ini? Jadi, dia sudah genggam memang. Nah, adapun bayarannya dalam bentuk real, dia harus serahkan kepada saya. Berdasarkan harga, ya, kurs real dengan rupiah hari itu. Sebelum berpisah majelis, harus selesai semuanya. Ini boleh. Adapun kalau saya jual kepada orang lain di Makkah juga misalkan, saya bertemu dengan seseorang, saya punya uang sama fulan 5 juta. Ya, saya butuh uang sekarang. Saya jual kepadamu. Yang saya bertransaksi ini bukan orang yang berutang, bukan, orang lain. Ya, saya jual 5 juta itu dengan real berdasarkan kurs sekarang. Ya, nanti kamu ambil dari fulan 5 juta itu. Mau bayar sekarang? Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena terjadi riba. Kenapa? Karena saya akan berpisah majelis dengan dia dalam keadaan saya genggam realnya, sementara dia tidak genggam rupiahnya. Karena ada di sana, di pulang. Terjadi riba. Nah, tidak boleh. Difahami? Ini maksud matan ini tadi. Wa in kana ala ghairihi la yasih. Ini sekarang. Contoh yang kedua yang saya sebutkan, sudah saya sebutkan contohnya sebelum anda baca matannya. Wa in kana ala ghairihi la yasih li'annahu gharar. Jika itu dijual kepada orang lain, la yasih, jadi bukan pengutang, maka tidak boleh. Li'annahu gharar, karena mengandung gharar. Apa tadi gharar? Spekulasi judi. Nah, di samping itu ribanya tadi, ada gharornya. Spekulasi judinya apa? Dia bertemu sama fulan yang berutang itu belum tentu dikasih. Ngejar-ngejar dia. Saya sudah transaksi sama yang punya, yang mengutangi Anda. Nah, mana? Nah. Dikejar terus, diminta ini tidak dapat-dapat. Nah, belum tentu dapat kan gitu. Itu namanya gharor, spekulasi judi. Nah. Baik, selesai sampai di sini. Penjelasan matan-matannya secara global, walhamdulillah. Nah, mulai dari syarat pertama sampai syarat ke-6, termasuk pelengkap syarat ke-6, yaitu rekayasa riba. Nah. Sampai di sini, alhamdulillah antum punya gambaran tentang syarat-syarat jual beli. Nah, antum sampai saat ini mungkin sudah mulai bisa mengukur diri. Nah, sudah mulai bisa mengukur diri masing-masing. Ada atau tidak muamalah selama ini yang saya lakukan ternyata sudah tidak memenuhi syarat, atau semuanya memenuhi syarat, bisa meraba-raba, atau sudah ada yang bisa dipastikan. Nah, setelah itu kita akan lanjut menerangkan satu persatu syarat-syarat itu secara detail. Nah, penjelasannya secara detail. Jadi tujuannya kenapa anda terangkan dulu dengan cara global seperti itu, supaya ada dasar dulu. Supaya ada dasar dulu. Nah, sehingga nanti ketika diterangkan secara detail lebih mudah bagi kalian untuk bisa memahaminya, karena sudah ada dasar sebelumnya dari keterangan global tadi. Nah, ya, mengingat pembahasan tentang buyu, pembahasan yang sangat penting sebenarnya, karena tidak satu pun dari kita yang lepas dari jual beli dalam hidupnya. Tidak ada yang lepas dari jual beli dalam hidup. Nah, sementara pembahasan ini pembahasan yang jarang ditemukan. Nah, sementara jarang ditemukan, padahal ini termasuk yang sangat kita butuhkan dalam hal muamalah. Nah, saya akan berusaha sedapat mungkin menerangkan dengan mudah sehingga antum bisa memahaminya. Baik. Mungkin istirahat dulu ya. Ya, langsung. Duhur masuk waktu jam berapa? Belum kan ini? Iya. Sementara setelah duhur istirahat. Berarti kita lanjut aja. Bisa? Baik, kita lanjut. Berarti sekarang kita masuk ke pembahasan detailnya. Kitabul Buyu' الأصل في الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها. Pertama, kita akan mempelajari definisi jual beli. Nah, di sini pada kitab disebutkan Kitabul Buyu'. Al-buyu' adalah dalam bahasa Arab bentuk jamak dari kata al-bay'. Al-bay'u jamaknya al-buyu'. Jadi kalau satu jual beli al-bay', kalau banyak jual beli al-buyu'. Nah, karena jual beli itu macam-macam ragamnya. Ya. Jenis-jenis jual beli banyak. Hakikat jual beli secara bahasa sebenarnya adalah mubadalatu malin bimalin. Hakikat jual beli secara bahasa adalah mubadalatu malin bimalin. Pertukaran harta dengan harta. Nah, itu jual beli. Secara bahasa. Pertukaran harta dengan harta. Menurut kebanyakan ulama, pengambilan makna kata al-bay', kenapa pertukaran harta dengan harta dalam bahasa disebut al-bay'u, itu dari kata al-ba'u. Kata al-ba'u, al-ba'u itu adalah tangan terulur. Al-ba'u, bahasa Arab al-ba'u, maknanya adalah tangan terulur. Jadi kata al-bay'u itu dari kata al-ba'u, yakni tangan terulur. Kenapa? Karena kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ia sama-sama mengulurkan tangannya untuk mengambil dan memberi. Ya, yang menjual, ya, memberi barangnya, yang membeli mengambil barangnya, yang membeli memberikan bayarannya, yang menjual mengambil bayarannya, sama-sama mengulurkan tangan. Al-ba' itu namanya al-ba', maka jual beli dinamakan al-bay'. Secara syariat, al-bay'u, jual beli, didefinisikan dengan definisi yang beragam oleh ulama. Yakni ulama berusaha untuk memberikan definisi tentang jual beli. Ya, ada beberapa definisi di antara ulama. Di antara definisi itu yang termasuk singkat, definisi yang disebutkan oleh As-Syaukani dan As-Sunani, bahwa al-bay' sebagai satu istilah dalam syariat kita adalah mubadalatu malin bimalin ala wajhi taradi. Mubadalatu malin bimalin ala wajhi taradi, pertukaran harta dengan harta atas asas rela sama rela. Atas asas rela sama rela. Ya. Tinggal kita tambahkan, misalkan ala wajhin masyru', ala wajhin masyru', ya, dengan cara yang syar'i. Pertukaran harta dengan harta di atas asas rela sama rela dengan cara yang syar'i, dengan sistem yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Ada juga definisi lain yang lebih panjang dari ini dan lebih lengkap. Nah, seperti definisi Hanabilah. Definisi Hanabilah. Hanabilah adalah fuqaha mazhab Hanbali, mazhab al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Seperti dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', dalam kitab Zadul Mustaqni' yang disyarah oleh fuqaha Hanabilah, di antara syarahnya adalah syarah Ibn Utsaimin rahimahullah Asy-Syarhul Mumti'. Nah, dalam kitab Zadul Mustaqni' disebutkan definisi jual beli adalah mubadalatu malin walau fi dhimmati au manfa'atin mubahatin ala at-ta'bidi. Naam. Ghairu riban wa qard. Naam. Mubadalatu mal, pertukaran harta. Harta dengan harta. Walau fi dhimma, ana ingin menerangkan secara global saja tentang definisi ini. Naam. Mubadalatu malin, pertukaran harta dengan harta, walau fi dhimmah, walaupun dalam tanggung jawab. Walaupun dalam tanggung jawab. Apa maksudnya walaupun dalam tanggung jawab? Begini, perhatikan. Orang kalau berjual beli, nah, ada barang ini misalnya, HP. Nah, saya mengatakan, saya beli HP Anda ini, ya, dengan uang saya ini. Ya, saya punya uang. Ini HP Anda, saya beli dengan uang ini. Berapa harganya? Sekian harganya. Ya, saya beli. Nah, ini namanya jual beli muayyan bil muayyan. Barangnya sudah pasti ditentukan bendanya, harganya juga, bayarannya juga sudah pasti ditentukan, ya, bendanya. Karena ini uang saya. Saya perlihatkan ini uang saya di tangan saya. Ini yang saya akan pakai untuk membeli ini. Nah. Yes. Barangnya juga sudah dipastikan. Sudah tentu barangnya. Kalau fi dhimmah, contohnya, ini HP Anda saya beli, ya, harganya berapa? Harganya sekian, ya, saya beli. Nah, saya beli dengan harga sekian. Terjadi akad. Nah, barangnya muayyan, tentukan bendanya, tetapi harganya, bayarannya, uang yang saya pakai itu pada tanggung jawab saya, fi dhimmati. Yani pada tanggung jawab saya tidak tentukan uang yang mana. Saya punya uang di kantong kanan, saya punya uang di kantong kiri, saya punya uang di tas, saya punya uang di rumah. Terserah saya mau pakai yang mana nanti. Yang penting saya bayar dengan harganya. Tapi saya tidak pastikan uang yang mana. Jelas? Itu namanya fi dhimmah. Nah, atau saya ke toko, saya beli beras. Nah, saya lihat ada satu jenis beras, beberapa karung di situ. Saya lihat itu semua. Saya sudah tahu. Oh, ini yang saya inginkan. Jenis beras ini ada beberapa karung di situ. Nah, saya pun melakukan akad. Saya membeli beras, ya, Anda ini jenis ini sekian takaran misalkan, ya, dengan harga sekian. Ini uangnya. Ya, berarti bayarannya ditakyin, muayyan, ini uangnya sudah. Tetapi barangnya tidak, belum dipastikan benda yang mana. Nah, nanti penjual itu akan menakar, bisa jadi diambil dari karung yang ini, diambil dari karung yang ini, tapi semuanya sama. Nah, difahami? Itu fidzimma namanya. Jadi ketika saya akad dengan dia, dia punya pada tanggung jawab dia untuk memberikan saya beras sekian takaran sesuai dengan akad. Tapi ya terserah nanti dia takar dari yang karung ini atau dari karung itu. Yang jelas sama berasnya. Nah, begitu. Nah, atau saya membeli salah satu dari HP-HP ini misalkan. Di situ ada banyak HP sama jenisnya, mereknya sama. Harganya sama. Saya beli salah satunya. Terjadi akad atas salah satu dari HP-HP itu. Nah, maka dia punya tanggung jawab untuk memberikan kepada saya barang, ya, HP yang saya beli, tapi tidak dipastikan yang mana HP-HP itu. Nanti diambilkan salah satunya. Itu namanya fidzimmah. Naam, au manfaatin, atau pertukaran harta dengan manfaat. Jadi jual beli itu bisa saja jual beli manfaat, bukan bendanya. Ya, dicontohkan di sini pada matan zan mustaghni kama marrin fi darin na'am bi mithli ahadihima. Contohnya membeli tanah, yang dibeli bukan tanahnya, tetapi manfaatnya untuk dilewati sebagai jalan. Misalkan ada dua orang bertetangga. Tetangganya ini membutuhkan, ya, tanah tetangganya ini untuk dia lewati. Butuh untuk dia lewati. Ya. Dia butuh melewati misalkan untuk masuk ke kebunnya misalkan. Maka dia pun membeli manfaatnya. Saya beli manfaat tanah ini karena saya membutuhkan untuk jalan saya lewati. Saya beli manfaatnya. Tanahnya tidak. Tanahnya masih milik Anda. Tapi manfaatnya yang saya beli. Nah, maka tidak ada orang lain yang memiliki manfaat itu kecuali saya yang sudah membelinya. Nah, jadi manfaatnya milik saya. Dengan itu, tadi pemilik tanah ini tidak boleh memanfaatkan tanahnya untuk sesuatu yang lain, tidak bisa dia, tidak boleh dia tanami, ya, tidak boleh dia buat kolam dan semisalnya. Kenapa? Karena manfaatnya bukan milik dia, meskipun tanahnya milik dia, tapi manfaatnya milik saya. Nah, itu bukan sewa, jual beli. Bedanya apa? Kalau sewa di kontrak, dia bukan alat ta'bid. Di ujung definisi tadi disebutkan alat ta'bid untuk selamanya. Jadi dimiliki selamanya. Manfaat itu saya miliki selamanya karena saya sudah beli. Ini jual beli. Beda kalau sewa. Kalau sewa itu ada jangka waktunya. Saya sewa ini saya butuh manfaatkan. Ya, maka saya sewa dalam jangka waktu sekian tahun misalnya. Itu di kontrak. Bukan jual beli. Kalau habis waktu penyewaannya, kembali lagi manfaatnya kepada pemiliknya. Bedanya dibeli manfaat sesuatu mau. Nah, meskipun benda harta itu sendiri masih miliknya dia, tapi manfaatnya kita beli. Berarti kalau kita beli manfaatnya, maka manfaatnya menjadi milik kita selamanya. Sehingga pemiliknya tidak bisa memanfaatkan untuk kepentingan dia. Nah, ini termasuk jual beli. Ya. Asalkan itu bukan na'am, itu bukan riba dan bukan na'am qard. Na'am. Perhatikan bedanya, pentingnya di sini bukan riba. Nah, dan bukan qard. Kalau saya punya uang paling besar kita berapa? 100 ribu ya. Nah, saya punya uang 100 ribu. Baik. Saya butuh uang kecil. Butuh uang 10 ribu. Kalau saya tukar, tukar berarti jual beli. Berarti berapa lembar uang 10 ribu? Nantinya 10. Nah. Uang termasuk barang ribawi. Seperti halnya emas dan perak yang sudah kita pelajari tadi. Salah satu syarat itu. Uang dengan uang, barang ribawi yang sejenis kalau sama-sama rupiah misalkan. Ya, contoh ini rupiah. Sama-sama rupiah berarti sejenis. Berarti berapa tadi syaratnya supaya tidak terjatuh dalam riba? Hah? Dua syaratnya. Pertama, nilainya harus sama. Syarat yang kedua harus takobut, ya, dan biarin harus sama-sama menggenggam sebelum berpisah majelis. Tidak boleh ada yang kurang, tertunda. Ini uang saya 100. Saya mau membeli uang 10 ribu itu. 10. Kalau istilah kita apa tuh? Tukar, tapi itu sebenarnya jual beli itu. Karena itu apa mubadalah tu malin bima? Bimalin. Ini pentingnya definisi. Tukar menukar harta berarti ini jual beli sekarang. Dan dimiliki selamanya. Nah, ini 100, itu 10 lembar 10 ribu. Saya genggam uang lembaran 10 ribu itu 10. Dia juga menggenggam 100, kemudian pisah majelis. Ini jual beli yang sah, tidak ada riba di sini. Iya kan? Kalau misalkan dihitung, aduh gimana ini? Uang 10 ribunya cuma 9. Kurang 1. Tapi nanti ya, nanti kan ada pembeli, ada ini, nanti mungkin 1 jam lagi, 2 jam lagi, Bapak kesini lagi. Jadi ambil saja dulu ini 9. Jadi saya serahkan 100 ribu ini, kemudian saya beli berapa tadi? Yang harusnya 10 lembar 10 ribu, baru 9 yang ada. Saya ambil 9, terus saya pergi berpisah. Saya terkena riba. Karena masih ada yang tersisa. Saya sudah berpisah majelis. Tidak boleh, riba. Tetapi kalau misalnya begini, saya datang, bisa enggak saya minta tolong sama Bapak? Ya, saya lihat terbatas itu uang kecilnya, padahal saya butuh, saya pinjam, bisa enggak saya pinjam? Saya tidak membeli, saya mau pinjam. Saya butuh 6 lembar misalkan. Ya, anak saya butuh 60 ribu, uang 10. Ya. Saya butuh itu untuk membayar pelanggan saya misalkan. Karena saya tidak punya uang kecil, berat, saya harus kembalikan. Bisa saya pinjam? Dia bilang boleh, pinjam aja, enggak apa. Ini akadnya qard. Bukan jual beli. Bukan saya bayar, enggak, saya tidak membeli, saya pinjam. Qard namanya, utang. Utang pinjaman qard. Jadi pada zimmah saya, tanggung jawab saya berkewajiban membayar dia nanti mengembalikan berapa? Utang saya 60 ribu. Ya terserah saya bayar nanti, bisa dengan uang 10, bisa dengan uang 5 ribu, uang 1 ribu, terserah. Ini qard. Sudah saya ambil. Nah, enggak ada masalah di sini. Tidak ada masalah. Tidak ada riba, karena ini apa? Qard. Utang. Tapi kalau ditukar kayak tadi, jadi jual beli jatuh dalam riba. Nah. Bisa difahami sekarang makna jual beli? Ada gambaran? Nah, bisa dibedakan mana jual beli, mana utang, mana jual beli yang yang memang itu adalah jual beli yang halal, mana yang riba. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara jual beli dengan riba. Pada ayat yang kita baca tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah. Baik, jadi nah, tidak boleh ada riba dalam jual beli. Baik, adapun dalil nah. Kita pelajari di matan bahwa hukum asal jual beli itu apa? Halal. Hukum asalnya halal. Artinya apa? Jika hukum asal jual beli itu halal, pada asalnya boleh, asalkan memenuhi syarat. Kalau ada orang yang mengatakan, oh jual beli ini tidak boleh, maka dia harus mendatangkan apa? Dalil, karena pada asalnya halal, selama terpenuhi syarat-syaratnya. Dalilnya adalah ayat dalam matan sudah kita baca, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dalil dari sunnah, hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bay'ani, penjual dan pembeli memiliki khiyar. Ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ini yang saya isyaratkan tadi, pembahasan khiyar. Hak memilih yang dimiliki oleh orang yang melakukan akad. Penjual dan pembeli punya hak khiyar. Khiyar yang dimaksud pada hadis ini khiyar majelis namanya. Khiyar majelis. Penjual dengan pembeli ketika melakukan transaksi, ya, dia di dalam toko misalkan, di toko, kemudian melakukan transaksi barang. Sudah terjadi akad, harganya sekian, ya jadi, sudah. Sudah dibayar, sudah, barangnya sudah dipegang. Tapi masih di toko itu, masih bisa nimbang-nimbang itu. Masih bisa nimbang-nimbang. Masih kepikiran. Nah, dan belum berpisah, masih di situ terus. Nah, maka kata Nabi SAW, penjual dan pembeli memiliki khiyar selama keduanya belum berpisah. Kalau tiba-tiba ada yang berubah pikiran di situ, Pak, maaf Pak, ini sepertinya saya enggak jadi. Karena begini-begini, saya minta maaf, ini saya tidak jadi membelinya. Dia punya hak. Tidak boleh, oh tidak bisa. Ini sudah akad tadi. Tidak bisa. Kalau dia tidak mau, maka dia melanggar syariat. Dia tidak memberikan haknya orang. Karena Nabi SAW mengatakan penjual dan pembeli memiliki khiyar selama keduanya belum berpisah. Keduanya masih belum berpisah, masih di toko itu. Lain halnya kalau dia sudah keluar, sudah ke jalan, kemudian dia balik lagi. Saya menuntut ini tidak jadi. Maka di sini penjual mengatakan tidak bisa, saya tidak mau. Maka ini tidak boleh memaksa, pembeli tidak boleh memaksa. Kenapa? Hak khiyarnya sudah tidak ada. Khiyar majelisnya sudah tidak ada, karena dia sudah berpisah. Tetapi selama keduanya belum berpisah, makanya kalau belum betul-betul mantap, jangan pergi. Tetap di situ. Nimbang terus di situ. Nah, kalau sudah terlanjur berpisah, sudah pergi dari itu, kemudian mau balik lagi, tidak, khiyar majelisnya sudah tidak ada. Maka itu nanti tergantung penjualnya. Kalau penjualnya baik, dia mau, ya iqalah namanya. Itu masuk dalam iqalah. Ya, pengembalian barang. Penjual mengembalikan ketika pembeli minta, itu boleh. Kalau memang mau penjualnya, iqalah namanya. Ya. Adapun yang tadi ini menggunakan khiyar majelis, hak untuk memilih, masih bisa dibatalkan kalau mau. Nah, dipetik dari sini, ya, bolehnya jual beli, halalnya jual beli. Dan di sini ada penjelasan tadi tentang khiyar majelis. Dan ulama, alim ulama ijma, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang halalnya jual beli. Nah, ya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala yang besar di balik dihalalkannya jual beli, kita mengetahui bersama keumuman orang manusia itu butuh dengan harta orang lain, butuh kepada harta orang lain. Sementara kita tidak punya cara untuk bisa mendapatkan harta orang lain kecuali dengan cara apa? Jual beli. Nah, ketika misalkan dia tidak mau memberikannya, menghibahkannya atau yang lainnya, nah, atau mewakafkannya, kan begitu. Ya, kita ingin membelinya untuk kita jadikan wakaf misalnya masjid atau madrasah, ya. Dia kita tawari untuk berbuat baik, berinfak, diwakafkan saja, Pak. Dia tidak mau. Ya, tidak ada cara. Kita beli, kan gitu. Nah, jadi hikmahnya besar. Oleh karena itu Allah SWT menghalalkan. Dengan cara ini, ya, orang-orang bisa memenuhi kebutuhannya, bisa melakukan pertukaran harta satu sama lainnya dengan cara yang halal. Kriteria harta benda, saya ingin menyelesaikan ini, ya. Targetnya selesai ini, sehingga nanti kita langsung masuk ke syarat pertama. Nah, kriteria harta benda yang halal diperjualbelikan disebutkan di matan, dikatakan di matan. Nah, fajami'ul ayani min aqarin wa hayawani wa athatin wa ghairi yajuz liqa'ul qud 'alayha. Seluruh harta benda berupa harta yang menetap seperti tanah dan yang lainnya tidak bisa diangkut, tidak bisa dipindah, binatang dan yang lainnya disebutkan tadi, ya, pada matan itu. Ini oleh Sa'di rahimahullah adalah penyebutan kriteria harta benda yang halal diperjualbelikan. Nah, kriterianya kata ulama, ini dicatat, kriteria harta benda yang halal diperjualbelikan kata ulama, segala harta benda yang suci untuk suatu manfaat yang mubah. Ini dicatat. Kriteria harta benda yang halal diperjualbelikan kata ulama, segala sesuatu, segala harta benda yang suci untuk suatu manfaat yang mubah. Untuk suatu manfaat yang mubah. Terfahami dari sini, kalau harta benda itu najis, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Karena dikatakan kriterianya apa? Segala sesuatu, segala harta benda yang suci, berarti kalau najis tidak bisa. Untuk suatu manfaat yang mubah, Untuk satu manfaatnya mubah. Meskipun suci tetapi manfaatnya haram, tidak bisa. Berarti alat musik tidak boleh diperjualbelikan. Alat musik itu dari besi, dari kayu, dari dan semisalnya. Nah, macam-macam, iya. Suci bahannya, tetapi manfaatnya haram. Karena musik haram. Nah. Ya. Musik haram. Ada dalilnya. Nah. Berarti manfaat yang haram. Meskipun suci seperti alat musik, tidak bisa. Nah. Contoh yang masuk dalam kategori ini, yang suci untuk satu manfaat yang mubah, ya contohnya tadi, harta yang menetap, tanah, rumah, dan semacamnya. Kemudian perkakas, perlengkapan rumah, perabot, seluruh binatang yang halal dimakan. Seluruh binatang yang halal dimakan. Nah, binatang yang punya manfaat selain untuk dimakan boleh diperjualbelikan. Binatang yang punya manfaat mubah selain untuk dimakan, dan ya, dia tidak tergolong najis. Nah, contoh bagal, keledai, ya, untuk dikendarai, untuk mengangkut barang. Nah, baik, ini ijma. Gajah diperjualbelikan, dibeli untuk berperang atau mengangkut barang, halal. Kera, membeli kera misalkan, jual beli kera. Kera bisa dimanfaatkan untuk menjaga toko, menjaga barang. Nah, binatang buas seperti macan, kumbang, macan tutul misalkan, diperjualbelikan untuk dilatih menjadi hewan pemburu, untuk berburu. Begitulah burung pemangsa seperti raja wali, elang, dan semisalnya, untuk manfaat berburu. Burung yang berbulu indah misalkan seperti merak, ya, atau burung yang merdu siulannya seperti murai dan yang lainnya, atau yang pandai bercakap seperti beo. Nah, yang jadi masalah yang butuh ditambi di sini, ya, terjadi hal yang haram di sini dikarenakan israf. Sebagian orang memperjualbelikan burung misalkan, atau yang semisal dengan ini, apa, bunga, ya. Nah, sampai pada tingkatan israf, yakni pemborosan, membuang harta sia-sia dikarenakan harganya yang terlampau mahal, tidak wajar. Nah, tidak wajar. Nah, ini yang diwaspadai. Pada dasarnya halal, tapi tidak boleh israf. Kalau harganya tidak wajar, tinggi tidak wajar, maka israf tidak boleh. Nah, seperti dulu waktu marak-maraknya bunga, ada namanya bunga apa itu? Hah? Gelombang cinta. Nah, mahal sekali. Ana lihat gelombang cinta, tidak ada apa-apanya, ana tidak tertarik kalau ana. Nah, tapi harganya, la ilaha illallah, berapa itu? Sempat mencapai berapa? Juta itu. Hah? 200 juta? La ilaha illallah. Bunga gelombang cinta, cuma garis begitu, gelombang begitu. Sampai 200 juta. Haram. Haram. Jual beli sebutnya haram. Nah, ada juga yang dia tidak mau jual, sudah ditawar sekian juta tidak mau. Akhirnya dimakan sapi. Nah, jadi yang seperti ini, nah, yang seperti ini, baru-baru ini tapi sudah lewat musimnya jual beli batu, ya. La ilaha illallah, batu permata. Itu juga termasuk gila-gilaan, haram. Nah, tidak wajar harganya, ya. Terlepas lagi lain lagi kalau ada keyakinan itu lain lagi. Nah, itu syirik kalau itu. Nah, haram juga dari, bahkan lebih haram dari segi itu. Tapi ini yang terkait dengan harganya yang israf, melambung tinggi tidak wajar, tidak boleh. Nah, pada asalnya boleh-boleh saja kalau memang mau dimanfaatkan untuk manfaat yang mubah. Nah, ulama juga menyebutkan misalkan cacing dibeli karena kita ingin menjadikannya umpan untuk memancing ikan atau manfaat lainnya. Nah, membeli lintah karena kita ingin memanfaatkan untuk menghisap darah kotor dari anggota tubuh yang sakit misalnya, boleh. Nah, dan termasuk yang disebutkan ulama mushaf Al-Qur'an ya halal diperjualbelikan menurut pendapat yang rajih. Ada khilaf, mushaf itu diperselisihkan ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi yang rajih halal. Nah, yang rajih halal. Baik. Nah, ini pendahuluan, selesai sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke syarah penjelasan syarat pertama. Nah, dan seterusnya bismillah taala. Naam, kita akhiri sampai di sini pertemuan pertama ini. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika.